Ampunilah, ampunilah dosa hidup hidup di akhir masa. Eta terangkanlah. Sebelah sini, halo, selamat malam. Halo, halo. Hey, hey. So, hey. Halo. Halo. Terangkanlah dosa yang berlumpur, yang berlumpur dosa. Terangkanlah, terangkanlah dosa yang berlumpur, yang berlumpur dosa. Ampunilah, ampunilah dosa Renganom luar biasa yang belasan halus, selamat malam semuanya. Dirgahayu Indonesiaku, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72.